Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, salah satu negara di dunia yang saat ini berhasil melakukan perubahan dari sistem sosialis murni menjadi negara welfare state adalah China. Menurutnya, pola itu tercermin melalui keseimbangan yang diciptakan oleh pemerintah Tiongkok. Di satu sisi, Tiongkok membiarkan individu pemilik modal lokal maupun asing untuk mengembangkan modalnya sama seperti di negara liberal. Namun di sisi lain, pemerintah China tetap memegang kendali dengan memperkuat regulasi serta badan usaha milik negaranya. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apakah lebih leluasannya pengembangan kapital di Tiongkok tidak menjadikan negara itu sebagai negara kapitalis liberal? Nah, liberalisme itu prinsipnya. Kapitalisme adalah ideologi yang mengagungkan kapital, modal, dan seterusnya gitu. Itu satu kubu, liberalisme dan kapitalisme. Di kubu yang lain, etatisme dan komunisme. Nah, negara kesejahteraan, welfare state itu agak mengarah ke etatisme atau komunisme dalam bentuk yang paling ekstrim. Jadi kalau etatisme itu padanannya adalah liberalisme, komunisme itu padanan katanya, padanan dalam pengertian lawan katanya itu kapitalisme. Nah, negara kesejahteraan atau welfare state itu agak condong ke etatisme. Jadi dia mengendalikan seluruh sektor strategis swasta, tetapi mendorong swasta itu untuk maju. Biasanya melalui pajak dan aturan-aturan. Nah, ini dianggap sebetulnya model-model pengelolaan negara yang paling berhasil sekarang ini, gitu loh. Kenapa begitu, Pak Her? Karena komunisme udah gagal. Hanya rezim-rezim bodoh yang sekarang itu masih menganut komunisme, Korea Utara dan Kuba, dan itu jauh di bawah standar kesejahteraannya. Nah, yang masih resmi jadi ideologi negara itu di China, dan di Vietnam. Tapi dua-duanya itu sudah mengarah ke liberalisme. China sangat jelas, Vietnam juga menyusul sekarang. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.